قالوا المنافقون قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون كثيرا قالوا فما نسميهم قال إخواننا بغوا علينا. Sebagaimana kami hormat dan berhati-hati tidak mencaci kalian, tidak mengkafirkan kalian, tidakkah kalian berlaku yang sama dengan tidak mengkafirkan kami dan mencaci kami? Dan sesungguhnya kami telah berhati-hati untuk tidak saling mengkafirkan orang yang berbeda pandangan dengan kami, sebagaimana diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Kala ditanya tentang orang-orang yang menentang kepada beliau, apakah mereka orang-orang kafir? Maka dijawab, mereka bukan kafir, justru mereka kabur dan menjauh dari kekafiran. Lantas siapa gerangan mereka? Apakah mereka orang munafik? Dibilang orang yang munafik tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit, dan mereka orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Lantas siapa gerangan mereka? Orang-orang yang bertentangan dengan kau, wahai Imam Ali. Maka dijawab, mereka adalah saudara-saudara kami, yang mana mereka menentang kepada kami, dan mereka adalah orang-orang yang saudara-saudara kami yang mereka menentang kepada kami. Wa tajannabna al-misasa bi dima'ikum wa a'radikum wa amwalikum khashyatan min alladhi عصم الدم المعصوم والعرض المعصوم والمال المعصوم ربنا جل جلاله وتعالى في علاه فلمصلحة من تقابلون الآخرين بالسوء والاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض. Sesungguhnya kami meninggalkan daripada memaki kamu ataupun mencerca kamu ataupun memerangi kepada kamu ataupun merampas kepada harta kamu, karena kami menghormati akan syariat yang telah diturunkan oleh Allah untuk menghormati harta dan juga kehormatan serta nyawa. Lalu kalau begitu, biarkanlah kami berpegang kepada apa yang menjadi pegangan kami. In lam yu'jibkum syai'un min a'mali ahli sunnah غير الفرائض المجمع عليها فلا تعملوه لكن لا تسبوا ولا تشتموا ولا تؤذوا. Kalian tidak suka kepada hal-hal yang amalan yang dilakukan oleh ahli sunnah, maka kalian tidak perlu mengamalkan amalan tersebut kecuali kita laksanakan yang apa yang difardukan dalam syariat. Kalian tidak harus mengamalkan amalan selain dari yang fardu yang diamalkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Namun jangan kalian mencaci mereka, jangan kalian memaki dan mengkafirkan mereka. وأنتم كذلكم يا أهل التنافس على الأموال وعلى السياسات ما كان من طريق حلال فاكسبوا به الأموال وما كان من وجه صالح في الشريعة فتعرضوا به لنيل المقاصد في السياسة أما بالغش أما بالغل أما بالربا بالستم والشتم ثم لا إن كنتم مؤمنين. Dan kepada kamu semua, wahai orang-orang yang berniaga dan mempunyai perniagaan, dan juga kepada mereka orang-orang yang terlibat dalam bidang politik, bila mana anda ambillah dengan cara yang dibenarkan di dalam agama, maka tunaikanlah dalam perniagaan anda dan juga dalam penglibatan dalam politik anda di dalam dengan cara yang dibenarkan di dalam agama. Akan tetapi bila mana yang diambil dengan cara yang haram, dengan cara riba, dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah tinggalkan. Sesungguhnya perkara itu adalah yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. حطوا أمام أعينكم فتوى من محمد رسول الله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Letakkan di hadapan mata kita selalu terbayangkan fatwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memfatwakan kepada kita di dalam hadisnya, sesungguhnya mencaci kepada orang-orang muslim sebuah kefasikan dan memerangi orang-orang muslim adalah kekufuran. ومن أبى منكم إلا تلك التصرفات فلو كان على عبادة عظيمة من أنواع الطاعات والعبادات تكونن المفلس في يوم القيامة وتذهب طاعاته كلها. Untuk melakukan perkara yang disebutkan tadi, sebanyak mana ibadah yang kamu lakukan di atas muka bumi ini, kamu akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan muflis dengan tidak membawa apa-apa ganjaran daripada ketaatan dan ibadah yang kamu lakukan. وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ شَأْنَ الْمُفْلِسِ وَهُوَ مَنْ يَأْتِي بِأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ فَهَلْ عِنْدَكَ مِثْلَ هَذَا؟ عندك مثل هذا قال ولكنه يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تقناه فتأخذ من سيئات فتطرح عليه ثم يمر به إلى النار هذا المفلس في ميزان صاحب النبوة. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah jelaskan siapa gerangan orang yang bangkrut hari kiamat. Sesungguhnya mereka hari kiamat adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa amal kebaikan bagaikan gunung besar. Kamu punyakah amal kebaikan yang bagaikan gunung besar tersebut? Seandainya katakanlah kamu punya amal baik bagaikan gunung besar, akan tetapi kamu telah mencaci fulan, pernah mencerca fulan, pernah menzalimi fulan, pernah memukul fulan, ataupun mengkafirkan, menghalalkan harta dan haknya orang lain, maka diambil kebaikanmu untuk membayar hutangmu kepada orang-orang yang pernah engkau zalimi tersebut, hingga kebaikanmu habis, tidak mampu membayar, sedangkan hutangmu terhadap orang yang engkau zalimi masih banyak, maka dibebankan atas dirimu kejahatan mereka dan dosa mereka di atas daripada dosa-dosamu, dan engkau yang tadinya membawa segunung kebaikan membawa segunung kemaksiatan di hari kiamat. فليكن أهل المجمع رسل خير ويقظة لهذه الأصناف كلها يرحمونهم ولا يفسحون المجال لفتنهم أن تنال أهلهم وأولادهم ولا أن تنالهم بأنفسهم. Hendaklah mereka yang hadir di tempat ini menyampaikan message ini kepada orang-orang di luar sana dan melindungi kepada diri-diri mereka dan ahli keluarga mereka serta anak-anak mereka daripada ajaran dan ajakan mereka. وَلْنَغْنَمْ مَجْمَعَنَا بِمَا وَعَدَنَا اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ فَالْمُجْتَمِعِينَ عَلَى ذِكْرِهِ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan atas perkumpulan kita yang semacam ini, perkumpulan yang semata-mata dilakukan, dilaksanakan dalam zikir kepada Allah, dalam cinta kepada Rasulullah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةِ. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan kamu di hadapan para malaikat. وَيُنَادِيهِمْ مُنَادِي أَنْقُومُ مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ. Dan Allah ta'ala memanggil semua yang hadir di perkumpulan ini. Bangkitlah kalian, bersurailah dari majlis ini dalam keadaan dosa-dosa kalian. Diampuni oleh Allah ta'ala dan kesalahan kalian dirubah menjadi kebaikan. فالتوبه في مثل هذه المجالس اقرب الى القبول والاجابه. Bertaubat pada majelis-majelis seumpama ini adalah merupakan sebab untuk mendapatkan kabul dari Allah. وفي صحائفنا ما لم يكفر ويغفر سودت به وجوهنا يوم القيامه. Apabila di dalam catatan amalan kita ada dosa-dosa yang belum diampuni dan kita datang di hari kiamat dengan membawa dosa yang belum diampuni tersebut, maka muka kita, wajah kita akan menjadi muram dan sial esok di hari kiamat. Mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah. Dan kita memohon ampunan kepada Allah yang Maha Pengampun apabila mengampuni tidak peduli atas dosa hambanya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada Rasul-Rasulmu. Jangan Engkau permalukan kami di hari kiamat. ولا تخزنا يوم القيامة. Jangan engkau hinakan di hari kiamat. ولا تخزنا يوم القيامة. Jangan engkau permalukan dan hinakan kami ya Allah. إنك لا تخلف الميعاد. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. Allah, sesungguhnya orang-orang yang engkau masukkan ke dalam api neraka, maka itulah orang yang engkau hinakan. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tiada bagi orang-orang yang zalim penolong kepada mereka. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami telah mendengar orang yang memanggil kami kepada keimanan kepadamu dan kami telah beriman ya Allah. La tasrif ahadan minna illa waqad kafara بالطاغوت وآمن بالله واستمسك بالعروة الوثقى. Ya Allah, jangan engkau jangan kami bersurai daripada tempat ini wahai Allah, melainkan sudah kufur kepada tagut dan beriman kepada engkau dan berpegang kepada tali yang kuat. فيدوم له ودك وحبك إلى الأبد بشاهد قولك لم فصام لها. Sehingga kecintaanmu dan anugerahmu tetap abadi atas orang tersebut selama-lamanya. Dan juga sesungguhnya dia berpegang teguh dengan talimu yang maha kuat. Rabbana faghfir lana dhunubana. Wahai Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyiatina. Dan hapuskan kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar. Hatikan kami bersama orang-orang yang baik. Ij'al kulla hadirin ma'na maqbul. Dan jadikan setiap yang hadir bersama kami engkau terima amal mereka. Wa kullu man yasma'una maqbul. Dan semua yang mendengar mendengar acara ini diterima. Wa kull man yuhibbu hadzal khair maqbul. Dan setiap orang yang mencintai daripada acara ini engkau terima. Wa kullu man kana sababan fil jam'i fajma' qalbahu alaik. Dan semua yang menjadi sebab perhimpunan ini engkau himpunkan hati mereka kepada engkau. Warhamhum al-ardi alaik. Dan rahmatilah sayangilah ia di hari dia berdiri di hadapanmu hari kiamat. Wa adim khairan wa barakatan lil muslimin fi Malaysia wa fi Asia kullaha wa fil alam. Dan kekalkanlah pemberianmu yang baik kepada kaum muslimin di Malaysia dan kaum muslimin di alam ini. Wa aslihur ru'ata war ra'iyyah. Dan perbaikilah keadaan para pemimpin dan para rakyat. Wasir bina fis sabil sawiyyah. Dan bawalah kami ke jalan yang benar. Wa naqqi sahaifana fala tubqi fiha khathiyah. Sehingga di dalam catatan amal kami jangan kau sisakan satu kesalahan pun. La zahiratan wala khafiyah. Baik yang zahir ataupun yang batin. La saghiratan wala kabira. Baik yang kecil maupun yang besar. Taubatan nasuha. Taubat yang benar ya Allah. Taubatan nasuha. Taubat yang nasuha. Taubatan nasuha. Taubat yang benar ya Allah. Tuzakkina biha qalban wa jisman wa ruha. Yang engkau sucikan dengannya hati kami, jiwa kami dan ruh kami dan tubuh kami. Ya tawbuna ilaih. Wahai yang Maha menerima taubat, terimalah taubat kami. Ya Ghaffar, tadallalna baina yadayk. Wahai yang memberi ampun, kami merendah di hadapanmu. Nuqinu anna lana rabban yu'akhidh bina bidzambi wa ya'fu anhu. Kami meyakini bahwa kami mempunyai Tuhan yang akan menghukum kepada orang yang berdosa. Wa annahu la yaghfiru dzunuba illa hu. Dan engkau yang Maha pengampun, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Fanzur ila dzunubina faghfirha. Ya Allah, lihatlah kepada dosa-dosa kami dan ampunkan ya Allah. Min haitsu ahata biha ilmuk. Apa yang kau lihat dari dosa-dosa kami yang kau ketahui, hapuskan. Wanzur ila sayyatina wa kaffirha. Ya Allah, tengoklah kepada kesilapan dan kesalahan kami dan hapuskanlah kesilapan ini. Wabaddilha ila hasanat. Dan rubahlah kesilapan itu menjadi kebaikan. Wanzur ila uyubina fassurha. Ya Allah, tengoklah kepada aib-aib kami dan tutuplah aib ini. Wa la tafrahna biha fid dunya yaumal miqat. Dan jangan kau hinakan dan permalukan kami atas aib-aib kami esok di hari kiamat. Wanzur ila baqiyati a'malina fabarik lana fiha. Ya Allah, lihatlah kepada sisa umur kami dan berkati sisa umur kami. Wa la turidna mawridan min mawaridil halakat. Dan jangan kau tempatkan kami di tempat-tempat kebinasaan dan kehancuran. Ighfir lana ma madha wa ihfazna fi ma baqi. Ampunkan dosa kami yang dahulu dan jagalah kami setelah ini. Wa amnun ala kulli minna bi akmali husnil khatimah. Dan anugerahkan kepada setiap orang dari kami dengan husnul khatimah yang paling sempurna. Wa tsabbitna akmal as-sabat. Tetapkanlah kami dalam kebenaran dengan sesempurna ketetapan. Wa farrij kurubal mu'minina wal mu'minat. Dan jauhkan kesulitan daripada kaum muslimin dan muslimat. Wa ijma' bainana wa baina khairil bariyah. Kumpulkanlah kami semua dengan sebaik-baik insan. Wa syarrifna bin nazar ila wajhihi al-ghurra kariman nazarat. Dan muliakan mata kami untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Fid dunya wal barzakh wal akhirah. Di dunia, di barzakh dan juga di akhirat. Ya Rabbana wa fil firdaus al-a'la. Ya Allah, dan di surga yang tertinggi. Ya Rabbana wa fil firdaus al-a'la. Tuhan kami dan juga di surga tertinggi. Ya Rabbana wa fil firdaus al-a'la. Perlihatkan wajahnya di firdaus yang tertinggi. Ya Rabbana. Amin ya Allah. Amin ya Rabbana. Ya Arhamar Rahimin. Wahai yang Maha Penyayang, ij'alit tauba maqbula. Terimalah taubat kami ini ya Allah. Ij'alna silatan mausula. Dan jadikan ini adalah penghubung kami yang sampai. La tanqata abada. Yang tidak terputus selama-lamanya. Kama jama'tana huna fajma'na ghada. Sebagaimana engkau kumpulkan kami semua di sini di tempat ini, kumpulkan kami bersama esok di padang kiamat. 'Alal haudhil mawrud. Di telaga mulia. Wa tahta liwa'il ma'qud. Di bawah panjinya Rasulullah. Wa fi jannatil khulud. Di syurga yang kekal. Ma'al muqarrabin syuhud. Bersama para orang-orang mulia. Sujud. Dan orang-orang yang sujud dan ruku'. Al-mufina laka bil'uhud. Yang menunaikan janji setia mereka terhadap engkau. Innaka rahimun wadud. Sesungguhnya engkau Maha Penyayang dan Maha Mencintai. Wa anta taf'alu ma turid. Dan engkau berbuat apapun yang engkau kehendaki. Wa nastaghfiruka li ahlina kulli. أموالهم. Kami mohon ampun untuk kami dan ahli keluarga kami. نستغفرك لأبنائنا وبناتنا كلهم. Dan kami memohon ampunanmu untuk semua anak-anak kami. نستغفرك لقراباتنا كلهم. Kami mohon ampun untuk kerabat-kerabat kami. نستغفرك لطلابنا كلهم. Dan kami memohon ampunanmu untuk seluruh جيراننا كلهم. Kami mohon ampun juga untuk jiran-jiran kami. نستغفرك لمن والانا فيك كلهم. Dan kami memohon ampunan untuk setiap orang yang membela, membantu dan menolong kami. ونتوب إليك عنا وعنهم. Dan kami memohon mentobat kepada Engkau dan juga untuk mereka. يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. Wahai Allah yang menerima taubat dari hambanya dan menghapuskan, memaafkan semua kesalahan. نستغفرك للمؤمنين والمؤمنات. Kami mohon ampun untuk kaum mukminin dan juga kaum mukminat. والمسلمين والمسلمات. Dan kaum muslimin muslimat. أحياهم وموتاهم إلى يوم الميقات. Yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia sampai di hari kiamat. نستغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم. لا إله إلا هو. الذي لا إله إلا هو. الحي القيوم. الحي القيوم. ونتوب إليه. ونتوب إليه. ولوالدينا وأهلينا وأولادنا أنك كامي والمؤمنين والمؤمنات اللهم تب علينا وعليهم توبة نصوحا يا اللهم لا توبة كامي dan untuk mereka dengan taubat yang benar وثبتنا على ما تحبه منا dan tetapkan kami di dalam jalan yang Engkau cintai dari kami. Wa bifadlika 'anna. Dan ridakanlah kepada kami semua. Wa khtim lana bi akmalil husna. Dan tutuplah usia kami dengan kesempurnaan yang terbaik. Wa ij'al akhir kalam kulli minna min hadhihi ad-dunya. Dan jadikanlah penghujung kalimat kami setiap kami di pada daripada dunia ini. La ilaha illallah. La وعلى آله وصحبه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده. مروياتكن dalam musnadnya. أن رسول الله قال لمن عنده من الصحابة هل معكم غيركم يعني من المشركين وأهل الكتاب قالوا لا. Apakah di antara kalian kata Rasulullah berkata kepada para sahabat yang sedang berkumpul adakah di antara kalian orang-orang selain kalian dari kaum musyrikin ataupun yang lainnya? Qala farfa'u aydikum wa laqanahum la ilaha illallah thalathan. Mereka menjawab tidak lalu baginda Rasulullah mengatakan angkatlah tangan kamu dan ucapkanlah tiga kali. Faqaluha ba'da. Maka mereka mengucapkan setelah Rasulullah. Qala innallaha qad ghafara lakum. Dan Rasulullah lantas bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan ampunannya atas kalian semua. Faya man akramtuhum akrimna. Wahai zat yang telah memuliakan mereka, muliakanlah kami. Wa yurwa fil kaifinu galaha thalathan, thumma galuha thalathan. Wa annahu gala marra, wa galuha marra. Dan diriwayatkan beberapa cara daripada talqin kalimat la ilaha illallah tersebut bahwasanya Rasulullah cara yang pertama Rasul mengucapkannya tiga kali berturut-turut lantas setelah tiga kali sahabat mengulanginya sebanyak tiga kali setelah Rasulullah amilna. Dan ada juga yang mengatakan Rasulullah mengucap sekali diikuti para sahabat sekali hingga tiga kali demikian. Amilna fi majlisina bi ihdal kayfiyatain wal an naquluha thalathan thumma taquluha thalathan. Dan kita dalam majlis kita akan melakukan dua kaifiyah tadi. Kami akan mengucapkannya dan kamu mengikuti setelah kami. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. العفو على التطويل. Mohon maaf kalau terlalu panjang berbicara. وبقي كلمات في دقائق لبعض الإخوان تسمعونها ثم الدعاء. dan masih ada beberapa penyampaian yang disampaikan dari kawan-kawan kami di majlis ini dengan singkat mereka sampaikan lantas ditutup dengan doa. Thumma tatafarraquna an salah bi salatil jama'ah fil isya. Kemudian setelah ini kita bersurai untuk melakukan salat isya berjamaah. Allati man sallaha jama'atan bata fi zimmatillahi hatta yusbih. Dan diriwayatkan barang siapa yang melaksanakan salat isya secara berjamaah pada malam hari itu dia tidur di dalam asuransi dan jaminan Allah hingga pagi hari. Jabilanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah mengabulkan kita semua. Ini ada Syekh Ahmad bin Isa yang datang dari Kanada dan beliau akan menyampaikan sedikit daripada kalimat beliau dengan bahasa Inggris. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdullah. All praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. We send peace and blessings upon our messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, upon the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala, all of them. We cannot add anything after this, after being exposed to the manhaj of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, to al-urwa al-wuthqa, to the firm handhold. In a time people are exposing Islam to us and inviting us to a kind of Islam that is scattered. Many causes here and there, exposing us to some mas'ala here, some question here, some question there. We are invited to the Islam. We are invited to La ilaha illallah, al-urwatul wuthqa, the firm hand. Everything here is actually contributing to La ilaha illallah. Everything we are doing is a celebration of La ilallah. Being celebrating Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is celebrating La ilaha illallah. Celebrating the tradition of your ancestors is celebrating La ilaha illallah. Celebrating the people who come to invite us to La ilaha illallah is celebrating La ilaha illallah. In a time people, the word of La ilaha illallah and the will and the word of Allahu Akbar became connected in the mind of people to violence, became connected to ugliness, became connected to shopping heads here and there. It is contributing to La ilaha illallah when we are here celebrating La ilaha illallah through singing, through chanting, through showing joy, showing that we love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that we love Allah subhanahu wa ta'ala, that we love the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that we love the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is celebrating La ilaha illallah. In a time, people are inviting us to scattered message, inviting us to a violent message, inviting us to disconnected message, disconnected from the source. Alhamdulillah Rabbil Alameen, we are invited here to a message which is connected to the source, connected to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, connected to the understanding of the companions of the message of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, connected to the understanding of the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, to the understanding of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and the understanding of the deen. Those who are claiming, as Habib was speaking, those who are claiming that they love Ahlul Bayt, these are Ahlul Bayt. And this is of Ahlul Bayt. There is no other cap of Ahlul Bayt that may exist here or there, otherwise. This is the cap of Ahlul Bayt. Those who are claiming the Mahabbah, the love of Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, this is the cap of Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us and to drink from both cups. Ameen ya arhamar rahimeen ya rabbil alameen. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us and give us the opportunity to drink from the cup of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. This invitation from Habib to speak in the English language, it's not because we need it. It is an invitation to give some life to a dead language. To give some life to a dead language. Because a language that none of the prophets has spoken cannot be living. But we give some life to a dead language through connecting. It's not because we were colonized. It's not because we needed to connect. The language of the heart is enough. The language of the heart is enough. We can smile to each other, a prophetic smile, and we have a deeper connection than any other connection. We do not need words to connect. The English language needs us. We do not need it. The English civilization needs us. We do not need it. They need us to bring some life to them. So it becomes a language, it becomes a theater, it becomes a platform where we celebrate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, where we celebrate the Sahaba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, where we celebrate La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq. Jazakumullahu khairan wa afu min. سيد نجم الدين سيد نجم الدين الخريف. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة وسمعنا من أرباب المعرفة بالله تعالى ما يحيون فينا هذه الفطرة وهذه النورانية التي هي مكذوفة في قلب كل مؤمن من الله تعالى الذي قال في كتابه ونفخت فيه من روحي في شان آدم عليه السلام وتفرعت هذه النفخة في كل إنسان في هذا العالم مسلم وكافر وبر وفاجر وصالح وطالح غير أنها راسبة. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dengan kita dapat kita mendengar dan juga dicurahkan akan cahaya curahan dan mendengar akan asas-asas keutamaan yang ianya adalah merupakan daripada asas yang telah pun Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan semenjak ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghembuskan akan ruh kepada Nabi Adam alaihi salam yang ianya terus ketika itu hidup dengan daripada cahaya dan juga daripadanya yang ianya berada pada setiap daripada hati dan jiwa setiap daripada hamba-hamba Allah, makhluk Allah, baik itu yang beriman ataupun orang yang tidak beriman, orang yang baik ataupun yang bermaksiat, semuanya memiliki daripada bahagiannya. Wasyarat hadhihi an-nafkha fi kulli insanin barrin wa fajir salih wa talih ghayra annaha rasibatan في قلب كل إنسان على ظهر الوجود مثلها مثل السكر في الشاي فإذا وجدت من يحرك هذا السكر ذاق طعمه صاحبه وهؤلاء الأكابر جاءوا ليحركوا سكر الإيمانيات في قلوبنا وجاءوا ليحركوا معاني الانفعالات والثوابت العقائد والقواعد السلفية الصحيحة السنية القائمة عليها هذه المدن وهذه البلدان في شرق آسيا. Adapun semua yang disebutkan tadi mendapat bahagian daripada cahaya dan juga dari kebaikan ini yang telah pun dihembuskan dan dimasukkan ke dalam jiwa seseorang itu, tinggal lagi ianya adalah merupakan dari masing-masing, yaitu seumpama daripada air yang di dalamnya ada gula. Bagi yang mengacaunya atau menggaulkannya, maka akan pasti dapat merasakan akan kemanisan itu. Bagi mereka yang tidak mengacaunya, maka tidak akan merasakan akan kemanisan daripada keimanan tersebut. Maka oleh kerana itulah telah pun datang kepada kita mereka, orang-orang dahulu, orang-orang mulia yang datang untuk mayanya mengajarkan kepada kita untuk kita mengacau akan daripada kurniaan Allah itu sehingga kita merasakan akan kemanisannya. Dan merekalah yang telah pun membawakan manhaj yang mengajarkan kepada kita asas keutamaan sehingga kita merasakan daripada kenikmatan tersebut. Karena هذه الشعوب في سابق العصور كتب لها هذا النور وكتب لها هذه الهداية واستنشفوا هذا الإسلام وقبلوه بواسطة الفطرة الإيمانية وبواسطة الخلق المحمدي وبواسطة أهل النور وأهل الإنابة هكذا كانوا في خشيتهم وفي ورعهم وفي رعهم هذا البسيط هذا السهل هذا العل الذي فيه الرحمة هذا الذي فيه المكرمة هذا الذي فيه الإنقاذ يحصل به ما يحصل هكذا حتى أن كان فيه جزيرة من الجزر يخبرني بعضهم جاء بعض الكريستيان واجتهدوا على بعضهم في جزر اندونيسيا وقالوا الآن هؤلاء مؤهلين للنصرانية ومؤهلين للكريستيانية فجاءوا وأطعموهم وكسوهم وبنوا لهم بالجمعيات وهيئوا الأسباب وأتوا بالقساوسة قالوا الآن مجهزين هؤلاء للدخول في النصرانية وهم مسلمين ما يقارب المئة ألف وغيرهم في منطقة فلما اجتمعوا عليهم قالوا ها كل شيء جاهز أطعموكم أصحابنا قالوا الحمد لله كسوكم قالوا نعم قالوا جهزوا لكم البيوت سكنوكم قالوا نعم عاد لكم شيء خدمة قالوا نعم باقي حاجة واحدة ايش تطلبون قالوا نبغاهم يودونا الى حج بيت الله الحرام في الكعبة المشرفة هذا مقصودنا قالوا كيف نحن نجتهد ان نخرجكم من هذا الدين اذا فهذه ايمانيات اهل هذه المدن في شرق اسيا ولله الحمد والمنة الحمد لله daripada tempat ini daripada bandar dan negara seperti Asia ini yang telah pun ditanamkan daripada asas-asas yang kukuh dan dibawakan oleh mereka para salafun salih yang mana ianya membawa kepada keimanan yang kukuh dan sebenarnya sehingga daripada usaha-usaha yang cuba untuk menggugat kepadanya dengan untuk mengganggu kepada asas-asas seperti ini maka akan tetapi pegangan yang kuat ini adalah pertahanan yang telah ada kepada mereka orang-orang yang duduk di dalam negara kita khususnya dan juga daripada negara-negara yang telah pun dibawakan akan dakwah seperti ini sehingga pernah saya diceritakan akan adanya bahagian daripada bahagian daripada Indonesia suatu negeri yang telah pun didatangi daripada usaha dakwah daripada orang-orang Kristian yang ingin untuk mengajak untuk murtad dan kembali ke, ataupun untuk memegang kepada agama Kristian. Mereka datang dengan usaha yang begitu besar. Mereka datang dengan semangat yang begitu kuat. Akhirnya mereka juga menawarkan untuk adalah matlamatnya untuk mengajak untuk mereka itu penduduk-penduduk tersebut untuk murtad dan juga keluar daripada Islam. Mereka bahkan akan tetapi lihatlah akan kuatnya pegangan dari penduduk tersebut yang mana mereka datang dengan makanan, mereka datang dengan segala bekalan, mereka datang dengan duit dan sebagainya. Bahkan penduduk ini menerimanya, datang makanan diterima, makan itu diterima, datang duit diterima sehingga setelah banyak yang telah diberikan maka orang yang berdakwah Kristian itu mengatakan apa lagi yang kamu inginkan? Dia mengatakan semua sudah kami dapatkan, satu lagi yang kami harapkan daripada kamu. Apa yang kamu harapkan? Kami harapkan kamu berikan belanja kami untuk kami dapat pergi haji. Allah, kata orang Kristian itu, kami dah usaha begini pun mereka masih lagi berpegang kukuh daripada agama. Inilah kesan kekuatan daripada dakwah yang dibawakan oleh mereka orang-orang yang terhulu. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'mah. Wa qad kana al-Habib Ahmad bin Mashhur al-Haddad fi Sharq Afrika ala hadha al-khuluq wa ala hadha al-samaha wa ala hadha an-nur yahki li ba'd abna'ihi wa ahbadihi yaqul annahu qad yadkhul ila mantiqa fayatihi ar-rajul wa yaqul ana urid al-islam lakin as-sawm mushak alay. ما أستطيع أن أصوم ما أستطيع قال له كم تستطيع تصوم تصوم 4 ساعات قال يمكن 4 ساعات من الطعام قال له خذ لك ثلث النهار صام ثلث النهار بعد يومين ثلاثة قال السهل صوم سهل ممكن بصوم نصف النهار قال ممكن صوم نصف النهار صام نصف النهار بعد فترة جاء قالوا ما شاء الله الصوم سهل بصوم النهار كله قال صوم النهار كله فهكذا كانوا يسهلون الله يدخلنا في دوائر هذا التسهيل يدخلنا في دوائر هذا التفضيل تلحقنا بخير جيل اللهم آمين وما قمنا لامتثال الأمر والعفو langkah hikmah dan bijaksananya dakwah mereka orang-orang dulu yang membawakan Islam sehingga di antara contohnya diberitahu akan dakwahnya salah seorang daripada mereka iaitu Al-Habib Ahmad Al-Mashhur yang berdakwah ke Afrika ketika mana datang ke sana menyebarkan Islam ketika itu datang seorang mengatakan saya ingin untuk memeluk kepada Islam cuma dalam banyak-banyak daripada kewajipan di dalam Islam itu satu yang saya rasa berat dan tak sanggup. Maka ditanya apa yang kamu rasa berat dan tak sanggup? Maka dikatakan saya tak sanggup untuk menahan diri berlapar di dalam berpuasa. Maka kata Abi Ahmad Masyhur, kamu tak mampu untuk berlapar? Boleh tak kalau sekiranya kamu hanya mengatakan Dia kata boleh, tapi tidak sesuatu hari penuh. Jadi berapa lama yang kamu sanggup untuk menahan lapar? Dia mengatakan, saya sanggup untuk menahan lapar selama 4 jam. Kata Habib Ahmad Masyhur, kalau begitu kamu berpuasa saja 4 jam. Setelah itu dia kembali dan berpuasa 4 jam. Setelah itu datang balik kepada Habib mengatakan, oh, puasa itu 4 jam tu saya tak rasa lapar pun. Saya mampu lagi untuk tambah akan waktu itu. Maka ditanya, berapa yang kamu mampu? Saya mampu untuk puasa setengah hari. Maka dia katakan, kalau begitu kamu berpuasa setengah hari. Maka dia kembali dan mengamalkan puasa setengah hari. Kemudian datang lagi mengatakan, setengah hari pun saya boleh dah sekarang ini. Puasa itu mudah rupanya. Jadi berapa yang kamu mampu? Satu hari pun, yang itu seperti waktu daripada tenggelam matahari dan terbit pun, terbit dan tenggelam pun, saya mampu. Maka kata, sekarang kamu mampu untuk buat, maka lakukanlah. Demikian dakwah mereka, orang-orang yang mengajak kepada Islam, membawa dengan kemudahan dan membawa dengan rahmat dan kasih sayang. Demikian mudah-mudahan Allah menguliakan kepada kita kemudahan dan kasih sayang, dan dengan ianya kita dapat untuk terus mantap di dalam agama ini. Tidaklah saya berdiri kecuali saya menurut perintah. Hadza wabillahi taufiq. Muterjem Ustaz Ashraf. Alhamdulillah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa al-Imam Muslim anhu fi sahihah fi riwayah عن التابعي أنه قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. الحمد لله. إمام مسلم telah meriwayatkan di dalam kitabnya hadis yang telah direkodkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul seorang muslim yang mana mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan pasti akan turun sakinah ke atas mereka, pasti mereka akan diliputi oleh para malaikat dan rahmat. Wa nahnu wa iyyakum fi tahqiqi hadhihi an-nubuwah allati akhbara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang adalah mengamalkan ajaran yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Faqad syu'urna jami'an bi nuzul as-sakinah. Kita telah rasa ketenangan. Wa ta'arradna li rahmatillah ta'ala. Kita berusaha mendapatkan rahmat Allah. Wa narju an yakun qad dzakarana Allah jalla wa ala fi man 'indah. Dan kita berharap agar Allah juga sebut dan ingat kepada kita di sisi yang padanya. ولم يرد مثل هذا الفضل ومثل هذا الترغيب لغير هذا العمل من الأعمال الصالحات. Tidak ada fadilat seperti ini dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan amalan seperti ini sahaja. فهنيئا لنا ولكم هذه الغنيمة الكبرى. Kita pada hari ini sangat beruntung mendapat keuntungan yang sangat besar. وقد وضعت في قلوبنا جواهر غالية يجب علينا أن نحافظ عليها. Dalam dada-dada kita telah dimasukkan sebutir permata yang bernilai, maka jagalah. Fala nulatikhuha bima la yurdillah yahfazuha Allah lana hatta nalqahu jalla wa ala. Jangan cemarkan, jangan kotorkan, jaga sampai kita bertemu dengan Allah nanti. Fanadhkuruha insyaallah fi jannatil khuldi ma'as siddiqin wasawan nabiyyin wasyuhada'i wasalihin. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi insyaallah, dikumpulkan oleh Allah Taala dalam syurga nanti bersama para siddiqin, para salihin, para syuhada. اللهم إنا قد صدقنا نبيك فيما أخبر فحقق لنا أمرنا يا رب العالمين. يا الله kami percaya apa yang telah disampaikan oleh nabimu, maka tunaikanlah ia ya Allah. وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. شهد إبراهيم بن يحيى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي يسر ولا تعسر وشكر kita kehadrat ilahi dengan limpah kurnia dan inayahnya serta rahmatnya dan keberkatannya. Pada malam yang penuh indah ini kita dihimpunkan dengan seorang tokoh ulama dan diujukkan kita dengan seorang ahli syurga. InsyaAllah mudah-mudahan kita bersama dengan mereka. yang mana mereka ini telah membawa kita pada malam ini dengan nasihat-nasihat yang agung, agar kita pandai untuk menjadi ahli yang sentiasa pertengahan di dalam amalan kita, di dalam akidah kita, tidak mudah terpengaruh dengan mereka yang membawa kepada kecenderungan yang sesat, sama ada mereka yang membawa ke arah dimurkai oleh Allah kerana membenci para sahabat, ataupun mereka yang membenci para keluarganya baginda Rasulullah. Pada hari ini kita harus berhati-hati dan kita bertuah mendapat nasihat yang sungguh agung daripada guru yang agung. Kita tidak dapat untuk membayangkan bagaimana nasihat yang indah ini seharusnya kita menjadikan pegangan untuk kita selamat daripada dunia insya-Allah sampai ke akhirat. Sebenarnya bukanlah saya ahli yang layak untuk menyampaikan nasihat setelah adanya para ulama-ulama, para habaib, para guru-guru besar yang mereka ini jujur di dalam dakwah mereka, yang benar di dalam perkataan mereka. Hanya sekadar saya mentaati atas arahan beliau untuk menyampaikan sebagai adab saya di hadapan beliau. Ampun maaf wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الوقت الوحيد، وصل وسلم على سيدنا محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. الله عليه. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منه أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرير قد دعا لمدح صفوة ربنا وحدانا. وإذا امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا، متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. بفضلك يا سميع دعانا يا الله. واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واجمع كل من عادانا يا الله. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشف وعافي عاجلا مرضانا مرضانا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات وحاجاتنا. واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوان يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوان يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوان يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوان يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصفا أخوانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المجرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين يا رب. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairul jaza. Kita ucapkan kepada para habaib dan juga masyayikh yang telah menyampaikan tausiah dan tazkirah untuk peringatan dan buat kita semua. Nasallallah subhanahu wa ta'ala an tutawwal a'marul habaib, a'marul habaib wal masyayikh wa khususan al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. أن ينفعنا بالحبيب في الدارين وينفعنا بعلومه وأسراره في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Sebelum kita mengakhiri majlis dengan solat berjemaah Isya, kami majlis ingin menjemput tuan rumah ya, pengarah urusan kumpulan Jekyll yang berbahagia Datuk Muhammad Farus bin Muhammad Jekyll diiringi oleh yang berbahagia Datuk Muhammad Nizam bin Muhammad Jekyll untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai ucapan falyatafaddal mashkura. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah dan selamat datang saya ucapkan kepada Al-Alamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Habib Al-Athas bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Habib Zainal Abidin Habib Jindan bin Novel bin Salim dan rombongan dari seluruh tanah air, dari Indonesia, dari Kanada, dari US, dari India, dari Mesir, dari Syria. Masya Allah, saya rasa amat terharu dan gembira melihat dengan keberkatan ulama-ulama kita begitu ramai datang memeriahkan dan bersama-sama mengagungkan Rasulullah SAW. Semoga Allah memberi kita taufik hidayah, iman takwa atas niat murni kita dan usaha kita mengimarahkan dan melaksanakan kewajipan sebagai seorang muslimin dan juga berpegang pada ahli sunnah wal jemaah. Saya dengan adik saya dan seluruh keluarga saya sungguh berbesar hati dan gembira dengan begitu ramai melebihi 15,000 orang yang telah hadir dengan keberkatan ulama-ulama dan kemasyhuran ulama-ulama ini telah menjadikan majlis ini begitu mendapat sambutan. Dan saya juga ingin memohon maaf jika ada yang tersalah tempat dan juga mungkin makanan yang kita sediakan tidak begitu enak, kerana maklumlah untuk memberi kepuasan kepada 15 hingga 20,000 orang bukan mudah. Jadi saya memohon maaf terlebih dahulu kepada semua hadirin yang datang dari jauh bersusah payah mengharungi jam yang teramat dan parking yang agak sukar. Tetapi dengan izin Allah dapat kita bersama-sama berkumpul, dan ini dapat menunjukkan kepada masyarakat bahawa kita orang Islam bersatu padu dan bersungguh-sungguh dalam mengimarahkan ajaran Islam. Saya juga tidak ingin bercakap panjang, tetapi saya diberi peluang sebenarnya untuk mengucapkan terima kasih kepada habib-habib sekalian. Dan saya sangat berbesar hati dan sangat gembira dengan kehadiran ulama-ulama besar ke Jekyll Mall. Dan saya bercadang jika Habib ataupun Habib Umar sudi, kita ingin menjadikan majlis ini majlis tahunan di Jekyll, kerana apa yang ada pada saya hari ini adalah milik Allah. Saya hanya menjaga dan hamba Allah yang akan pergi meninggal segala-galanya. Sebelum saya akhiri ucapan ini, saya juga ingin memohon kepada semua untuk kita memberi hadiah Fatihah kepada Huzur Pak Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat ikram, para ulama tabi'in, para ulama anbiya, kepada keluarga-keluarga kita yang telah kembali ke rahmatullah, dan juga kepada arwah ayah saya Muhammad Jakil bin Ahmad. Tanpa didikan dan usaha dari beliau, hari ini mungkin Jekyll tak akan berada di tahap ini. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada semua pekerja saya, jiran-jiran saya, rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya, dan sungguhnya kepada adik-beradik saya Nizam, Izani, Siraj, Lukman, Muzaffar dan adik-adik perempuan saya, ipar-ipar saya yang bertukun lumus sehingga menjadikan Jekyll seperti apa hari ini. dan segala-gala yang ada pada saya hari ini adalah pinjaman semata-mata. Tiada apa yang saya akan buat balik selain amalan yang dapat saya berikan pada arwah ayah saya dan juga doa ibu saya yang ibu saya masih hidup lagi. Dan saya mohon kepada semua untuk doakan ibu saya, semoga ibu saya sentiasa sehat dan sentiasa mendoakan kami semua, kami adik-beradik bersatu padu mengharungi cabaran dan fitnah manusia dalam menjalankan perniagaan yang sungguh pancaroba dalam keadaan ekonomi yang agak mencabar ini. Saya juga ingin memohon pada Hazrat untuk mengundurkan diri, diakhiri dengan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada pengarah urusan kumpulan Jekyll yang berbahagia Datuk Muhammad Farus bin Muhammad Jekyll, yang kita doakan sama-sama agar beliau dipanjangkan usia, perusahaan beliau dimurahkan rezeki, diberi keberkatan rezeki agar dapat diadakan lagi majlis-majlis sebegini, majlis ilmu yang bermanfaat ini di masa-masa yang akan datang. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, berakhirlah majlis kita pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah kita akan berubah kembali arah kita untuk sama-sama menunaikan solat fardu Isyak secara berjemaah menghadap kiblat insya-Allah, dan kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Di sini ada satu pengumuman kepada Encik Abdul Raghani bin Jaafar. Anda keciciran kad pengenalan anda boleh dapatkan di pentas utama, di belakang pentas utama dengan urus kia. Abdul Raghani bin Jaafar boleh dapatkan kad pengenalan anda di pentas utama insya-Allah. من قام بهذا المجمع ودعوا إليه. آمين. فارس. الأخ فيروز وأخوه وأخوان نظام وبهجيت إخوانهم الله يرعاهم بعين العناية. يطول الله عمر والدتهم ويرزقهم برها ويرضاها ويغفر لوالدهم ويرفع درجاته. كل من ساهم في هذا المجمع الله يجمع لهم الخيرات ويدفع عنا وعنهم الآفات ويرعانا بعين العناية. اكتب لنا كمال التوفيق والقبول والرزق وطول العمر في طاعة الله والاستقامة على ما يحبه ويرضاه وصلاح القلوب والقوالب والظواهر والبواطن، وأن يرزق الكل منا ومنكم ومنهم صحة في تقوى وطول العمر في حسن عمل وأرزاق واسعة بلا عدد ولا عيب فينا ولا حساب وصلاح للشان كله ودفع للسوء أهله وختم بالحسنى والله راضى عنا في خير لطف وعافية على هذه النية وعلى كل الصالحة ولا يتقبلها الدعوات يعجب الإجابات ولا يجعل روحك العادة من المحلات ترجع مرات في مرات في عوافي مسرات وزعادات ويختم بالحسنة ورضى عنا في خير عافية وأن يشفعه بها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Boleh betulkan soft insyaAllah kita solat fardu isyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. إن الله رب هذه الدعوة السلام والصلاة والدائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة. Kepada para jemaah, harap bertenang dan kita sama-sama tunaikan solat isyak seluruh jemaah. Mohon kerjasama, jangan pergi ke pentas. Kepada tetamu-tetamu VIP, katakan kedudukan di tempat anda. InsyaAllah kita bagi laluan kepada rombongan Habib untuk selepas ini ya, untuk ke tempat jamuan. Dan kita tunaikan solat isyak sama-sama insyaAllah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا للصلاة استووا واعتدلوا احضروا قلوبكم بين يدي ربكم سبحانه وتعالى إنما المصلي مناجي ربه صلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك اضرب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الناس الذي يوسوس صدور الناس من الجنة الناس اللهم ارحم وقوفنا بين يديك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الحمد لله الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم

يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا الرسول فينا نحن نسألكم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على ربنا. تقبل منا أنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.